kemarin kau masih bersamaku, berjumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Mengapa terlalu cepat kau pergi, tinggalkan batu nisan? Kenyataan ini begitu memilukan, ingin ku rasa turut serta. Tiada guna aku hidup begini tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Kemarin kau masih bersamaku, berjumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Biarlah ku relakan kau pergi, tinggalkan derita bersamaku. Ku doakan kau bahagia di sisinya. Sementara biarkan aku menangis. Tiada guna aku hidup begini tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Jaga aku hidup begini tanpa kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Tiada sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Darimu yang mencintai aku.